bahwa beliau bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling baik terhadap temannya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang paling baik terhadap tetangganya. Hibati hafizakumullahu Ta'ala. Ini hadis adalah hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ketika Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah adalah mereka yang paling baik terhadap temannya. Kenapa demikian? Karena yang tidak berbuat baik sedikit, yang tidak berbuat banyak. Maksudnya, لِأَنَّ الَّذِي لَا يُحْسِنُ الْقَلِيلُ لَا يُحْسِنُ الْكَثِيرُ. Orang kalau tidak bisa berbuat baik sedikit, maka dia tidak akan bisa berbuat baik yang banyak. Itulah yang disebut penjelasan terhadap sebaik-baik teman di sisi Allah adalah mereka yang paling baik terhadap temannya. Kenapa terhadap teman? Karena kalau seandainya dia punya teman satu saja, dia tidak bisa berbuat baik, maka bagaimana kepada orang yang banyak? Begitu penjelasannya. Dia, kalau orang tidak bisa berbuat baik kepada orang yang sedikit jumlahnya, bagaimana dia mau bisa berbuat baik kepada orang yang banyak jumlahnya? Begitu penjelasannya. Dan hadis ini persis seperti hadis riwayat yang berbunyi, khairun nasi anfa'hum linnas. Manusia yang paling terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Manusia yang paling terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Kemudian juga ada hadis yang berbunyi, ma tahabba rajulan illa kana afdaluhuma ashadduhuma hubban li sahibihi. Tidaklah dua orang yang sedang saling mencintai kecuali yang paling baik di antara keduanya adalah yang paling cinta kepada temannya. Dua orang yang saling mencintai. Percintaan bukan karena hawa nafsu, tapi karena pertemanan karena Allah. Yang paling baik di antara dua orang ini adalah yang paling baik berbuat baik kepada temannya. Ada penjelasan menarik dari Al-Kitab Al-Munawi dalam kitab beliau Al-Faidhul Qadir. Beliau mengatakan, As-sahibu yaqa'u 'alal adna wal a'la wal musawi fi suhbatihi dinan aw dunyan safaran aw hadaran fa khairuhum 'indallahi ta'ala manzilatan wa thawaban fi mastuhib aktsaruha naf'an li sahibihi wa in kana al-akharu qad yafdhuluhu fi khasa'is ukhra. Artinya, seorang teman dia terjadi pada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi atau yang sejajar di dalam pertemanannya, baik itu secara agama atau dunia, baik itu saat safar atau saat mukim. Maka sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang yang paling baik terhadap temannya, paling banyak memberikan manfaat kepada temannya. Meskipun si teman ini dalam beberapa sisi dia berbuat baik, tapi dua orang yang saling mencintai karena Allah, maka yang paling baik di antara keduanya adalah yang paling memberikan manfaat kepada salah satu dari keduanya. Nah, ini pelajaran yang menarik, bahwasanya seorang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah apabila dia berbuat baik kepada temannya. Kenapa demikian? Karena seorang yang berbuat baik kepada teman berarti dia akan berbuat baik kepada orang lain. Yang tidak berbuat baik kepada temannya, maka bagaimana dia mau berbuat baik kepada orang lain? Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran, yaitu pemahaman balik dari hadis ini. Kalau tadi sebaik-baik teman di sisi Allah Ta'ala adalah malaikat yang paling baik terhadap temannya, pemahaman baliknya berarti seburuk-buruk teman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling buruk terhadap temannya. Ini pemahaman balik dari hadis ini. Seburuk-buruk teman, orang yang paling buruk kelakuannya terhadap temannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Ta'ala adalah mereka yang paling baik terhadap tetangganya. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran, perintah untuk menegakkan kewajiban berbuat baik kepada tetangga. Perintah untuk menegakkan kewajiban berbuat baik kepada tetangga. Kemudian juga di dalam hadis ini terdapat pelajaran, yaitu semestinya jika seorang muslim bertetangga, maka dia wajib untuk mengetahui hak-hak tetangga. Dia wajib untuk mengetahui hak-hak tetangga agar dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu beberapa faedah dari hadis ini. Baik, hadis yang selanjutnya, babul jar as-salih, bab yang ke-64, tetangga yang saleh. Qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Habib bin Abi Thabit qala haddatsani Khumail an Nafi' ibn Abdul Harith an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala min sa'adatil mar'il muslim al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Habib bin Abi Thabit, ia berkata, Khumail mengabarkan kepadaku dari Nafi' bin Abdul Harith, bin Abdul Harith radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, di antara kebahagiaan seorang muslim adalah tempat tinggal yang luas, tetangga yang saleh, dan kendaraan yang nyaman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadisnya sahih li ghairi. Hadisnya sahih karena ada pendukungnya. Taib, makna dari hadis ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebahagiaan seorang muslim, maksudnya hal-hal yang mendatangkan kenyamanan di dalam hati seorang muslim, itu maksudnya. Di antara kebahagiaan seorang muslim, maksudnya adalah di antara hal yang mendatangkan kenyamanan dalam hati seorang muslim, tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal yang luas maksudnya adalah, yaitu agar para orang tua bisa menjaga aurat di hadapan anak-anaknya. Agar para orang tua bisa menjaga aurat di hadapan anak-anaknya. Sehingga mereka mempunyai beberapa kamar, sehingga orang tua ketika membuka baju, berhubungan badan, tidak diketahui oleh anak-anak. Ini yang disebabkan, ini mengapa tempat tinggal yang luas mendatangkan kenyamanan bagi seorang muslim. Dan ingat di sini luas ya, tidak mesti harus mewah, luas. Ya, Dan luas di sini pun tidak mesti luas seperti lapangan sepak bola. Enggak, akan tetapi luas yang dengan keluasan ini anak-anak punya kamar tersendiri, mereka bisa ganti baju di dalam kamar mereka, kemudian mereka juga bisa menjaga aurat orang tua mereka. Kemudian yang kedua, tetangga yang saleh. Tetangga yang saleh karena tetangga yang saleh akan menolong dalam ketaatan. Tetangga yang saleh akan melakukan amar ma'ruf jika kita meninggalkan yang ma'ruf. Tetangga yang saleh akan mencegah kemungkaran jika kita melakukan kemungkaran. Intinya tetangga yang saleh akan melakukan tawasau bil haqq, tawasau bil sabr. Saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Ini yang dimaksud dengan tetangga yang saleh. Dan kendaraan yang nyaman. Kenapa demikian? Karena kalau punya kendaraan yang nyaman, maka akhirnya nyaman untuk beribadah kepada Allah. Baik itu berumrah, bersedekah, berhaji, mengeluarkan zakat, bersilaturahim, karena mempunyai kendaraan yang nyaman. Ya, ini bukan berarti harus mewah, tetapi kendaraannya nyaman. Meskipun mungkin kendaraannya, umur kendaraannya setahun 1990, tahun 90-an. Meskipun mungkin menghidupkannya lebih lama daripada menaikinya. Ya, kijang saya yang pertama itu, yang hitam itu banyak pahalanya. Suatu saat saya bersama istri, adik 2, anak 4. Kemudian kita ingin makan di luar karena adik-adik baru pulang dari Jawa. Pas hujan. Hujan sangat lebat. Kemudian aturan kan mobil itu ada wipernya, kaca. Kacanya kan begini biasanya. Ini karena mungkin saking lamanya, dia wipernya itu begini. Tapi itulah perjuangan hidup. Dan alhamdulillah saya mendapati istri yang sabar. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah SWT. Ahibati ahfidhakumullah, saudari-saudari muslimah yang dijaga oleh Allah SWT. Nah, inilah kebahagiaan seorang muslim. Yaitu mempunyai tempat tinggal yang luas. Tadi alasannya kenapa disebut tempat tinggal yang luas. Kemudian tetangga yang soleh. Juga sudah saya sebutkan alasannya kenapa. Kemudian tempat apa namanya kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Dan pada waktu itu ibu-ibu harus tahu. Pada waktu itu hujan lebat. Ternyata sesudah ditutup kacanya seluruhnya, dia bocor dari atas. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Dulu, ini kalau boleh kita cerita ya, tahadusan bin ni'mah, menceritakan ni'mah. Dulu di Arab Saudi, saya tinggal 7 tahun setelah kuliah dan kemudian bekerja. Membawa istri selama 7 tahun, dapat 3 anak. Itu belum memiliki mobil, kemana-mana harus pakai taksi. Manggil taksi kalau mau ke pantai, misalkan libur, saya libur hari Senin biasanya. Ke pantai, manggil taksi. Nanti kalau seandainya taksinya lama, kita nunggu lama. Dan musim panas di Arab Saudi tidak seperti di Indonesia. Apalagi kita di Dammam itu dulu kalau sudah musim panas ada namanya rutubah. Rutubah bahasa Arab, bahasa Inggrisnya humid, kelembaban. Jadi musim panas yang sekitar 40 sampai 42 derajat Celcius ditambah dengan kelembaban. Jadi kalau keluar rumah itu keringat netes. Karena kita Damam itu dekat dengan laut. Ya. Itu perjuangan betul. Demi hanya untuk sekedar mengisi waktu libur bersama keluarga. Tapi begitulah ketika kehidupan diisi dengan penuh kelapangan dada, maka sedikit orang akan mengeluh kehidupannya. Terutama ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Bersabarlah dengan keadaan suami. Bersabarlah dengan keadaan suami. Karena kesabaran itu nilainya surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda? Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita. Ra'ainal hilal, tsummal hilal, tsummal hilal. Kami melihat bulan purnama. Kemudian datang lagi bulan purnama. Kemudian datang lagi bulan purnama. Artinya 2.5 bulan ataupun 3 bulan. Wa ma uqida fi buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Tidak ada satu api pun yang dibakar di rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang dimasak. Lihat bersabarnya bagaimana ummahatul mukminin. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Urwah. Urwah ini adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Karena Asma binti Abu Bakar menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam menikah dengan Asma, melahirkan Urwah, Urwah bin Zubair. Ini keponakannya Aisyah. Makanya banyak hadis dari Aisyah dari keponakannya Urwah bin Zubair. Urwah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang kalian makan selama 2.5 bulan? Lihat ibu-ibu, lebih bersabar dengan keadaan suami. Niscaya mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang diputar-putar oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala antar manusia. Kadang di bawah, kadang di atas. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Al-aswadan. Dua sesuatu yang hitam. Kurma dan air. Cuma itu saja makan mereka selama 2.5 bulan. Kecuali kalau ada hadiah dari tetangga sekitar memberikan susu. Itu saja. Tetapi mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sering terlewat kadang-kadang di media sosial seorang perempuan yang memaki-maki suaminya. Nah, suaminya tidak bisa menafkahi dengan nafkah yang diinginkan oleh istrinya. Maka jangan mempunyai sifat seperti itu, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflah man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam dan diberikan cukup. Tidak mesti harus berlebih. Ini saya sering tekankan kepada kaum muslimah. Kaya itu adalah ketika dia merasa cukup, bukan ketika sudah berlebih. Diberikan cukup dan puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, saya hidupmu akan bahagia. Pernah ada seorang suami datang ke rumah saya, ngadu-ngadu. Saya enggak sanggup, Ustaz. Permintaannya terlalu banyak. maka saya katakan bersabar atas istrimu. Tetaplah menafkahi. Dan tampilkan, inilah seorang suami yang menafkahi istrinya. Saya cuma bisa sekian. Ada lagi seorang, pernah laki-laki di Masjid Utsman bin Affan, baru-baru kejadiannya. Ganteng suaminya, subhanallah. Suaminya ganteng. Dan di awal-awal beliau nelfon saya, kemudian menemui saya. Artinya awal by phone, kemudian setelah itu langsung menemui. Saya hanya bisa mengatakan, mau apa lagi mas? Kalau seorang perempuan sudah tidak suka sama kita, mau diapakan? Artinya banyak sekali kejadian perempuan-perempuan minta cerai dari suaminya gara-gara selalu melihat ke atas. Kekayaan orang lebih, suami ini lebih, istri ini lebih, dan semisalnya. Maka itu tidak akan pernah selesai. Dan seperti yang saya bilang, tilkal ayyam nudawilha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah putar di antara manusia. Kak, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bersabarlah. Bersabar dengan keadaan suami. Selama dia bekerja, selama dia mencari yang halal, selama dia menafkahimu, bersabarlah. Karena tujuan seorang muslimah, terutama yang sudah mengaji, bukan dunia. Tetapi keridhaan Allah, dan itu ada pada keridhaan suami. Alangkah indahnya ketika saya mempunyai kenalan seorang ustaz, ketika istrinya meninggal duluan, kemudian ustaz tersebut berkata kepada kami, pada teman-temannya beberapa kali, saya selama ini berarti mempunyai seorang istri bidadari surga. Kenapa Ustaz saya katakan seperti itu? Karena terkadang saya datang umroh pagi misalkan, kemudian sore saya sudah keluar lagi membawa tas yang lain. Jadi istri saya cuma, kata Ustaz ini, istri saya cuma tempat untuk mengganti tas satu dengan yang lainnya. Saking giatnya ustaz tersebut untuk berdakwah. Sabarlah dengan keadaan suami. Sabar dengan keadaan suami. Selama dia soleh, selama dia memberi nafkah, selama dia perhatian kepada istrinya. Tetapi kan rezeki kita tidak bisa tahu menahu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa berusaha. Ibu-ibu, saudara-saudara, terutama di zaman sekarang yang serba hedonis. Apalagi dengan adanya aplikasi-aplikasi Instagram, TikTok, kemudian Facebook, kemudian macam-macam. Orang kadang-kadang terhasut. Manusia itu, Bu, sangat perhatian dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan itu masuk ke dalam hati. Makanya usahakan jangan terlalu banyak melihat dan mendengar yang di atas kita dari kemewahan dunia. Akan tetapi puaslah dengan apa yang dimiliki. Niscaya itu adalah manusia yang paling kaya. Rasulullah SAW bersabda, irdha bima qasama Allah takun aghnan nas. Puaslah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Ini saya ceritakan karena berkaitan dengan al-maskanul wasi', al-jarus salih, kemudian al-markabul hani. Tempat tinggal yang luas, tetangga yang saleh, kemudian kendaraan yang nyaman. Baik, beberapa pelajaran dari hadis ini, ibu-ibu, saudari muslimah. Yang pertama, yaitu seorang muslim semestinya memperhatikan kebahagiaannya dari sisi agama, bukan hanya dari sisi duniawi. Seorang muslim memperhatikan kebahagiaannya dari sisi agama, bukan hanya dari sisi dunia. Apa saja yang mendatangkan ridha Allah, apa saja yang mendatangkan janji surga dari Allah, apa saja yang mendatangkan pahala yang besar dari Allah, itu yang harus dia perhatikan. Dan ini diambilkan dari hadis Rasul tadi, di antara kebahagiaan seorang muslim. Kebahagiaan di sini dia harus perhatikan. Tapi kebahagiaan yang harus dia perhatikan adalah dunianya. Ya apa? Akhiratnya. Bagaimana mendatangkan ridha Allah, pahala besar dari Allah, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ahibati hafizakumullah taala. Pelajaran dari hadis ini juga adalah seorang anak wajib dipisahkan dari orang tuanya ketika anak tersebut sudah mulai mumayyiz, bahkan pra mumayyiz. Mumayyiz umur 7 tahun, pra mumayyiz umur 5-6 tahun. Karena anak-anak umur 5-6 tahun sudah paham mana yang aurat, mana yang tidak aurat, mana yang boleh dilihat dari orang tuanya, mana yang tidak boleh dilihat dari orang tuanya. Dan ini perlu dinasihati. Atau saya bilang ini perlu dibiasakan. Ya, ini perlu dibiasakan. Pernah viral di tengah media sosial seorang anak dari Banjarmasin, anak kecil. Dia mempraktekkan bagaimana ibu bapaknya melakukan hubungan badan. Nah, ini adalah sesuatu PR bagi para orang tua. Bagaimana dia tidak bermudah-mudah membuka aurat atau melakukan hubungan badan di tengah anak-anak. Apalagi anak-anak yang sudah paham. Kadang umur 3-4 tahun mereka sudah paham. Ya. Umur 3-4 tahun mereka sudah paham, maka hati-hati. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, termasuk di dalam pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa dianjurkan mempunyai rumah yang luas agar ada ventilasi yang bagus untuk sirkulasi udara dalam rumah tersebut, sehingga membuat kesehatan dalam rumah tersebut. Tetapi ingat, luas di sini tidak mesti harus mewah, megah, tidak. Sesuai dengan keperluan manusia. Kalau seandainya satu kapling 10 kali 15 ya, sudah mencukupi untuk keluarga tersebut, nah sudah. Dan luas di sini kan berbeda-beda antara keluarga yang satu dengan yang lainnya. Saya pernah ke sebuah rumah kawan di Jakarta. Dia cuma tinggal berdua. Rumahnya 3 kapling, lantai 3. Cuma berdua dia. Ya. Cuma berdua dia dan istrinya. Ini saya bilang, ini mubazir yang seperti ini. Ada kolam renang di dalamnya. Mau berkunjung sampai uyuh, kada habis-habis banyunya. Karena cuma berdua, subhanallah. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslim, ini perlu diperhatikan bahwasanya bukan berarti luas rumah di sini kemudian dia berlebih-lebihan. Baik di dalam keluasannya ataupun ketinggiannya. Kalau seandainya dia berlebih-lebihan, maka ini bukan kebahagiaan, malah mendatangkan kebuntungan di dunia dan di akhirat. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah bahwa ketaatan akan mudah ketika ada tetangga yang saleh, mengajak kepada kebaikan dan mencegah akan kemungkaran. Ketaatan akan mudah terjadi ketika kita mempunyai tetangga yang saleh. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah bahwa seseorang wajib memiliki kendaraan yang nyaman agar bisa beribadah kepada Allah. Di antaranya dalam hal ini adalah silaturahim, sehingga dia bisa beribadah kepada rahim-rahimnya. Karena ini memerlukan transportasi. Nah, itu beberapa pelajaran dari hadis ini. Di dalam riwayat yang lain, bukan tiga. Kalau tadi kan tiga ya Bu ya. Pertama, tempat tinggal yang luas, tetangga yang saleh, kemudian kendaraan yang nyaman. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, arba'un minas sa'adah. Empat perkara dari kebahagiaan. Tambahan dari tiga tersebut adalah al-mar'atus salih. Al-mar'atus salihah. Yang artinya, istri yang salihah. Apa? Karena istri yang salihah dalam hadis Rasul tu'inu ala zaujiha. Dia akan menolong suaminya untuk menegakkan agama. Nah, ini termasuk dari kebahagiaan dunia, mendapatkan istri yang salihah. Nah, itu tambahan dari riwayat yang lain. Baik, hadis yang ke-65. Atau bab yang ke-65. Babun al-jaru su. Bab tetangga yang buruk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana saya baca dulu anunya sanadnya. Qala haddatsana Shadaqah qala akhbarana Sulaiman huwa ibn Hayyan an ibn Ajlan an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن جار الدنيا يتحول. Shadaqah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia adalah Ibnu Hayyan dan Ibnu Ajlan dari Sa'id, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril muqam fa inna jarad dunya yatahawwal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat di akhirat karena tetangga di dunia akan berpindah. Hadis ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang hasan. Ya, hadis yang hasan. Makna hadis ini Allahumma artinya ya Allah. Ya, saya sering mengatakan Allahumma itu asal hukum, asal tulisannya adalah ya Allah. Ya-nya dipindah ke belakang diganti dengan mim. Mim yang diberi tasydid menjadi Allahumma. Jadi maknanya sama, wahai Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat di akhirat. Tetangga yang jahat di akhirat. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetangga yang jahat adalah tetangga yang tidak mengerjakan perintah-perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fi daril maqam, daril maqam artinya adalah kampung akhirat. Kampung akhirat. Daril maqam artinya adalah kampung akhirat. Dan daril muqam disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 35. Surat Fatir ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi ahallana darul muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub." Yang telah memberikan tempat tinggal untuk kami di surga, di darul maqam, karena karunia-Nya kami tidak ada yang menimpa kami keletihan, tidak juga menimpa kami kesusahan. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati Allah, darul muqam di sini adalah akhirat. Kemudian karena tetangga di dunia akan berpindah. Maksudnya adalah kalau cuma tetangga yang buruk di dunia, maka kita bisa pindah. Tapi kalau tetangga yang buruk di akhirat, maka itu selama-lamanya di sana. Selama-lamanya di sana. Nah, ini bahayanya tetangga yang buruk, ya. Yang paling utama adalah jangan sampai kita mempunyai tetangga yang buruk di mana, Bu? Di akhirat. Karena di dunia kalau kita mendapat tetangga di dunia yang buruk mungkin pindah. Ya. Seseorang bisa pindah ke tempat yang lain. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa pelajaran dari hadis ini? Pelajaran dari hadis ini adalah pentingnya untuk berdoa meskipun dalam perkara kehidupan dunia. Meminta tetangga yang baik di dunia dan meminta perlindungan dari tetangga yang buruk, terutama di akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jaris su fi daril muqam. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah bahwa kehidupan yang hakiki adalah di darul muqam, tempat tinggal abadi, tempat tinggal selama-lamanya. Imma surga ataupun neraka. Apabila seseorang mengetahui akan hal ini, maka hal-hal yang berkaitan dengan neraka, dia sangat menjauhinya. Kenapa? Karena dia akan abadi tinggal di sana. Begitu juga sebaliknya, hal-hal yang berkaitan dengan surga, dia akan menjauhi, dia akan masuk ke dalamnya. Dia akan berusaha untuk masuk ke dalamnya karena kekal abadi di dalamnya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran dari hadis ini juga adalah hadis ini, doa ini termasuk minta perlindungan dari masuk neraka. Minta perlindungan kepada Allah agar tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullah, di dalam hadis ini juga terdapat bahwa buruknya tetangga yang buruk di dunia. Buruknya tetangga yang sikapnya buruk di dunia. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bisa mengatakan fa inna jarad dunya yatahawwal. Artinya tetangga dunia kalau dia buruk sikapnya, kita bisa pindah. Nah, ini pelajarannya adalah bahwa kita diwajibkan untuk menjauhi tetangga yang buruk. Dan di sini menunjukkan kepada buruknya tetangga yang buruk. Buruknya tetangga yang buruk. Kemudian. Baik, kemudian hadis selanjutnya di ke-118. Qala haddatsana Makhlad ibn Malik, qala haddatsana Abdurrahman ibn Maghra, قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى العشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. Makhlad bin Malik mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Maghra mengabarkan kepada kami, ia berkata, Burayd atau Barid bin Abdullah mengabarkan kepada kami dari Abu Burdah, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga seseorang lelaki membunuh tetangganya, saudaranya dan ayahnya. Hadisnya hasan. Baik. Ahibati hafizakumullah taala, Hadisnya bisa dipahami ya. Kiamat tidak akan terjadi hingga seorang lelaki membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Maksudnya di sini, salah satu tanda kiamat adalah orang-orang yang tidak menghormati tetangga. Sampai dia membunuh tetangganya. Bahkan tidak menghormati saudaranya. Sampai dia membunuh saudaranya. Bahkan tidak menghormati orang tuanya. Sampai dia membunuh ayahnya. Ini menunjukkan bahwa memang benar-benar hari kiamat itu tidak akan dibangkitkan kecuali atas makhluk-makhluk paling terburuk. Itu sudah sabda Rasulullah SAW. Makhluk-makhluk paling terburuk. Tidak akan dibangkitkan kecuali makhluk-makhluk paling terburuk. La taqumu sa'a illa 'ala syararil khalq. Tidak akan dibangkitkan kiamat kecuali atas orang-orang yang terburuk akhlaknya. Bahkan bayangkan tetangga yang kita diwasiati untuk berbuat baik dibunuh. Saudara rahim yang wajib menyambung hubungan dibunuh. Ayah, orang tua yang pokok dari rahim ya, dibunuh. Baik, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama yaitu keutamaan tetangga. Dan kedudukan yang tinggi dimiliki oleh tetangga. Keutamaan tetangga dan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh tetangga. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, kiamat tidak dibangkitkan kecuali ketika kerusakan benar-benar terang benderang. Orang membunuh orang tuanya, membunuh saudarinya, saudaranya, membunuh tetangganya, tidak dibangkitkan hari kiamat sampai benar-benar kerusakan terang benderang. Perbuatan zina sudah dianggap biasa, diumumkan, dinampakkan. Minuman keras diminum dengan bebas di mana-mana dan seterusnya. Sebagaimana saya sebutkan, la taqumu sah illa 'ala syiraril khalq. Kiamat tidak dibangkitkan kecuali atas makhluk yang paling terburuk. Ya, makhluk paling terburuk. Nah, inti dari hadis ini adalah bahwa kehormatan tetangga. Dan semestinya tetangga yang lain menjaga kehormatannya. Jangan sampai menjadi tetangga yang buruk. Bab yang ke-66. Qala haddathana Musaddad, qala haddathana Abdul Wahid, qala haddathana Al-Amash, qala haddathana Abu Yahya, Mawla Ja'dah bin Hubairah, qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, qila lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanata taqumu al-lail wa tasumu an-nahar wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'dhi jiranaha bi lisanaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khayra fiha, hiya min ahli an-nar. Qalu wa fulanatan tusalli al-maktubah wa tasaddaqu bi athwarin wa la tu'dhi ahadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah. Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Ya'la Maula Ja'dah bin Hubairah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang perempuan bangun beribadah pada waktu malam dan berpuasa di siang hari. Ia juga berbuat baik dan bersedekah. Akan tetapi ia mengganggu para tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, maksudnya bagaimana nasib ahli ibadah tersebut? Tapi dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada kebaikan baginya. Dia termasuk penghuni neraka. Mereka lalu berkata, sedangkan seorang perempuan lainnya adalah wanita yang mengerjakan sholat fardu, bersedekah dengan keju kering, dan tidak mengganggu seseorang. Maksudnya, dia cuma sholat fardu, tidak terkenal dengan ahli ibadah. Sedekahnya pun biasa, tidak terkenal dengan ahli sedekah. Tapi yang penting dia tidak menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia termasuk penghuni surga. Taib. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan hadis ini terdapat berbagai macam pelajaran di dalamnya. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan, wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang perempuan ini adalah adab seorang yang bertanya, tidak mesti harus diceritakan siapa namanya. Seorang perempuan, begitu saja. Ini adab orang yang bertanya. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah yaitu bahayanya lisan. Dan bahwasanya puasa, sholat malam, itu tidak menghapuskan dosa yang diakibatkan oleh lisan yang menyakiti orang lain. Ini saya sering mengucapkan bahwa amal saleh tidak menghapuskan dosa kezaliman terhadap orang lain. Catat itu, Ibu. Amal saleh tidak menghapuskan dosa kezaliman terhadap orang lain. Apa maksudnya? Seorang mungkin ahli ibadah, ahli salat, ahli puasa, ahli zakat. Tapi dia tidak bisa menjaga lisannya. Akhirnya amal salehnya tersebut tidak bisa menghapuskan kezalimannya terhadap orang lain yang dia sakiti dengan lisannya. Kan ada hadis berbunyi begini, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata tamha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan ikutilah dosa dengan amal baik, maka amal baik tersebut akan menghapuskan dosa tersebut. Nah, ini hadis tidak berlaku kalau dosa itu berbuat zalim kepada orang lain. Misalkan ada orang menggibah, kemudian dia beristighfar tanpa minta halal kepada orang yang dia gibah. Ini tidak cukup. Paham, Bu? Ya, tidak cukup. Dia menggibah, kemudian dia beristighfar kepada Allah. Ya. Kan ada hadisnya tadi. Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah dosa dengan amal saleh. Amal saleh tersebut akan menghapuskan dosa tadi. Itu tidak berlaku kalau pada perbuatan zalim orang lain. Kepada kezaliman yang dimiliki oleh orang lain. Yang dimiliki orang tersebut kepada orang lain. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa hadis ini menunjukkan kezaliman terhadap orang lain menghabiskan pahala. Hadis ini menunjukkan kezaliman terhadap orang lain menghabiskan pahala. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa di dalam hadis ini terdapat keutamaan menjaga lisan. Dalam hadis ini terdapat keutamaan menjaga lisan. Dan terkadang menjaga lisan lebih utama dibandingkan mengerjakan sholat sunnah, puasa sunnah, ya, sedekah sunnah. Kenapa? Karena berdasarkan hadis ini, orang yang menjaga lisan tidak mengganggu orang lain, maka dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah. Maka perhatikan, ahli ibadah sih boleh, Tapi jangan sampai berbuat kezaliman terhadap orang lain. Kemudian hadis selanjutnya, hadisnya agak panjang. Kita baca, kita selesaikan bab ke-66 ini. Qala haddatsana Abdullah bin Yazid, qala haddatsana Abdurrahman bin Ziyad, qala haddatsani Umarah bin Ghurab anna ammatan lahu haddatsathu annaha sa'alat Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha faqalat إن الزوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها إما أن تكون غضبة أو لن تكون نشيطة فهل علينا في ذلك من حرج؟ قالت نعم إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعيه قالت قلت لها إحدانا تحيد وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد فكيف تصنع؟ قالت تشد عليها إزارها هي ثم تنام معه فلهما فوق ذلك ما أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت ليلتي منه فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكى القربة وأكفأ القدح وأدفأ المصباح فانتظرتها أن ينصرف فأطعمه القرص فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد فأتاني فأقامني ثم قال ادفئني وقلت له أني حائض فقال وأنك شفي عن فخذك فكشفت له عن فخذي فوضع يخده ورأسه على فخذي حتى دفن فأقبلت شاة لجارنا داجنة فدخلت ثم عمدت إلى القرص فأخذته ثم أدبرت به فقالت وقلقت عنه واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتها إلى الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما أدركتي من قرصك ولا تؤذي جارك في إشاته. حديث ini para akhwati muslimat, sesudah panjang hadisnya lemah lagi. Tapi tidak mengapa, kita baca artinya. Umarah bin Ghurab mengabarkan kepadaku bahwa bibinya bercerita kepadanya bahwa ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Bibinya, bibi dari Umarah, ya Umarah, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya suami salah seorang di antara kami menginginkannya. Akan tetapi dia tidak mau. Mungkin karena sedang marah atau mungkin sedang tidak bergairah. Apakah itu dosa bagi kami? Ini seorang istri bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaannya seperti itu tadi. Suami kami ingin bergaul dengan kami, tapi kami mungkin sedang marah, ngambek, meraju, atau kami sedang tidak bergairah, capek dan semisalnya. Apakah penolakan kami itu berdosa atau tidak? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya. Sesungguhnya salah satu dari haknya adalah jika dia menginginkanmu sedang engkau berada di atas qatab, tempat duduk di atas onta, maka jangan engkau menolaknya. Ia berdosa, kata Aisyah radhiyallahu anha. Seorang suami kalau seandainya menginginkan istrinya untuk melayaninya di atas ranjang, maka tidak boleh sang istri menolak. Ya, jadi seakan-akan di sini tidak boleh menolak meskipun sedang tidak bergairah. Ya, bahkan Aisyah mengatakan, apabila engkau sedang berada di atas qatab, qatab adalah tempat duduk di atas onta, khusus untuk perempuan, ya, maka jangan engkau menolaknya. Di sini ada beberapa berbagai macam makna dan juga penjelasan. Artinya gini, mungkin ketika suami di bawah, ini kan onta itu kan tinggi, suami di bawah, istrinya di atas. Ketika istrinya di atas onta, suaminya tergugah. Kayaknya kok dari bawah ente cantik banget. Nah, kalau seandainya seperti itu, ya, maka wajib istrinya untuk melayaninya. Itu penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, suaminya ada semacam imajinasi. Ini kalau mengerjakan di atas onta, asik juga. Saya sampai sekarang bingung gimana saltonya itu di atas unta. Ya, itu dua. Ada penafsiran yang ketiga, Bu. Qatab adalah tempat duduk wanita Arab. Apabila mereka ingin melahirkan, dia duduk di atas kursi itu. Saya juga belum tahu bentuknya bagaimana, yang penting qatab maknanya seperti itu. Dalam artian, ketika istrinya sudah ingin melahirkan, kemudian suaminya pengen, maka sang istri melayaninya. Dalam keadaan ingin melahirkan, iya. Mohon maaf bahasa saya, yang satu ingin keluar, yang satu ingin masuk. Itu hak suami. Ya, hak suami. Bahkan ada riwayat yang lain, fal ta'tihi wa in kanat 'ala tanur. Hendaknya istri melayani suaminya meskipun dia sedang memanggang roti. Ini ada penjelasan hadis ini. Istri sedang manggang roti. Pemanggangan roti tidak bisa ditinggal. Kalau ditinggal, maka gosong rotinya. Maka para ulama menjelaskan, ini roti yang gosong tidak mengapa. Li'anna talfal mal ashalu min wuqu'i zauj fi zina. Karena rusaknya roti, gosongnya roti lebih ringan dibandingkan seorang suami terperosok ke dalam roti yang lain. Maksudnya ke dalam perbuatan zina. Ya. Ini penjelasan-penjelasan dan ini sangat perhatian kepada ibu-ibu. Jangan mudah-mudah menolak ajakan suami. Karena itu hak terbesar suami. Ya, hak terbesar suami. Bahkan dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW melaknat wanita yang menolak ajakan suaminya. Yang melaknatnya adalah para malaikat. Dilaknat dari pagi, dari malam sampai pagi. Dalam riwayat yang lain, dilaknat sampai suami ridha. Berarti tidak ada batasannya. Hanya keridhaan suami yang menjadi batasnya. Dan pendapat yang lebih kuat, ini berlaku penolakan baik di waktu tidur siang atau tidur malam. Kenapa disebutkan dilaknat sampai pagi? Itu kan berarti menunjukkan hanya tidur malam saja, Ustaz. Enggak. Kebanyakan terjadi hubungan badan memang malam hari. Tapi kadang-kadang ada suaminya. Mungkin dia di luar rumah melihat sesuatu yang membendingkan matanya. Daripada dia berzina dengan pelakor tersebut, dia akhirnya pulang ke rumah. Melampiaskannya dengan istrinya. Maka laknat ini berlaku juga apabila sang istri menolak suaminya walaupun tidur di siang hari. Ya, jadi bukan hanya untuk ukuran malam hari saja. Nah, itu beberapa batasan sudah saya sebutkan. Mudah-mudahan ibu tadi mencatat. Ya, dilaknat oleh para malaikat dari mulai malam sampai pagi atau sampai suami ridha. Sampai pagi berarti waktunya pagi selesai. Kita tahu batasannya. Tapi kalau suami ridha, kita enggak tahu batasannya. Ini beratnya. Yang kedua, ini umum. Baik pergaulan di siang hari ataupun di malam hari. Kalau istri menolak, tetap dapat laknat dari doa para malaikat. Kemudian yang ketiga adalah tadi masalah qatab dan masalah memanggang roti. Kalau seandainya ibu-ibu lagi masak, suaminya pengen, maka pada saat itu ya matikan dulu kompornya. Kalau pindah kelawasan. Ya. Adapun penyebutan pemanggangan roti tadi itu adalah gambaran dari wajibnya seorang istri tetap taat kepada suami meskipun sedang manggang roti. Yang mana panggangan roti tidak akan bisa ditinggal. Kalau ditinggal maka artinya akan kosong. Nah, itu semua dijelaskan oleh para ulama dalam kitabnya Mirqatul Mafatih, kemudian juga An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslim yang dimuliakan Allah. Jangan bermain-main atau jangan bermudah-mudah menolak ajakan suami di atas ranjang. Kemudian permasalahan selanjutnya, apabila kebalikannya, suaminya dingin, istrinya yang kepanasan, bagaimana? Maka hukumnya sama. Hukumnya sama. Dapat laknatnya pun sama. Karena ini adalah hak suami istri yang wajib ditunaikan dua-duanya. Tetapi kenapa disebutkan perempuannya dalam hadis-hadis tersebut? Karena kebiasaan yang mengajak adalah siapa? Suami. Istri cuma menunggu dari suami. Istri cuma menunggu dari suami. Jadi hadis-hadisnya berkaitan dengan lelaki yang mengajak suaminya, mengajak istrinya. Tetapi hukumnya sama. Laki-laki apabila tidak melayani ajakan istrinya, maka sama juga seperti istri dilaknat ketika tidak melayani suaminya. Ini hati-hati ibu-ibu. Dan perhatikan ya, kalau kita sedang letih-letih tadi, ingat qatab tadi. Qatab itu tempat duduk di atas onta. Bayangkan kalau tempat duduk di atas onta saja, suami mungkin ingin di atas onta, maka layani. Atau suami ingin ketika istrinya sedang melahirkan, mau melahirkan, maka dilayani. Ketika saya sampaikan seperti ini, ada seorang dokter pernah mengatakan kepada saya, "Ustaz, secara ilmu kedokteran itu benar." Dalam artian, seorang istri jika ingin mudah melahirkan, maka di hari-hari mendekati dia mau melahirkan, maka lebih baik dia berhubungan dengan suaminya agar memudahkan untuk pembukaan. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, hati-hati jangan menolak keinginan istri. Dan ini berlaku bukan hanya untuk suami istri yang milenial. Milenial itu umurnya tahu bu, umur 15 sampai 40. Karena pernah ada, waktu itu Kak Saifullah sedang walimahan anaknya, saya makan. Kemudian ada bapak-bapak, umur sekitar 50-an. Kemudian bapak-bapak ini minta izin, "Ustaz boleh duduk di sini?" "Oh silahkan pak." Kemudian tidak berapa lama beliau ngomong lagi, "Ustaz boleh kita sambil ngobrol?" "Silahkan pak." Dalam hati saya, ini gak jadi makan nih. Pasti ngobrol nih. Taib. Ya begitulah para pendakwah, dia harus sabar dengan keadaan jamaahnya. Karena umurnya dia sudah korbankan untuk umat. Mudah-mudahan dia ikhlas karena Allah SWT. Akhirnya bapak ini cerita, "Ustaz benarkah kalau seorang istri sudah umur mau menifus 49, 50, dia boleh menolak ajakan suaminya?" Saya katakan tidak boleh. Gak ada batasan ajakan suami. Apalagi kadang-kadang seorang laki-laki meskipun dia berumur 60, 70, tapi untuk urusan itu dia masih umur-umur sweet 17. Ya, umur-umur milenial kalau untuk urusan itu. Tidak boleh, tidak ada dalil yang melarang ataupun yang membolehkan seorang istri menolak ajakan suaminya kalau suaminya sudah umur 50 dan kalau istrinya juga menopause. Tidak boleh. Kemudian lihat bu, suami ini mengatakan, "Oh begitu ya Ustaz. Berarti saya selama ini sedih sekali Ustaz." Lihat bu, rintihan para suami. Kata dia, "Kami ini Ustaz sebulan sekali juga masih mending." Lihat bu, kasihan banget saya melihat wajahnya itu. "Sebulan sekali juga masih mending Ustaz. Nanti alasannya kalau ember masuk ke dalam sumur sakitlah. Alasannya kalau itu dilakukan malam hari nanti harus mandi pagi masuk angin lah." Ya ini cerita hakiki, saya tidak berdusta. Dusta dosa besar. Maka ini perhatian kepada ibu-ibu. Bahwa tidak ada batasan bagi suami untuk melayani untuk istri agar melayani suaminya. Tidak ada batasan. Nah, kemudian ada cerita juga menarik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Akhi fillah, saudara saya karena Allah, Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala, suatu tahun beliau menjadi penerjemah resmi di musim haji di kota Mekah. Ini kan biasanya ada syekh ceramah, beliau terjemahkan. Ada syekh ceramah, beliau terjemahkan. Nah, suatu ceramah beliau melihat ketika menerjemahkan itu ada kakek-kakek tua umur 70-an. Ingin ngangkat tapi malu-malu gitu. Ingin ngangkat tangan tapi malu-malu. Beberapa kali seperti itu. Beliau cerita sama saya. Aneh din kakek-kakek ini din. Habis itu setelah beberapa kali kajian saya panggil kakek itu. Kemudian saya tanya, "Kek, mohon maaf tapi tadi sepertinya kakek ingin bertanya." Ingin bertanya tetapi kenapa enggak jadi? "Iya Ustaz, ini mumpung berduaan. Saya kalau seandainya bertanya depan orang banyak saya malu." Ini kejadian nyata, Bu. Agar ibu tahu bagaimana perkasanya lelaki. Si kakek ini bercerita, "Ustaz, saya ini umur 70-an. Kemudian cucu saya umur 20 sekitar 20. 20 orang." Artinya beliau ini kakek, benar-benar sudah kakek. "Tapi Ustaz, saya laki-laki yang masih ingin bergaul dengan istri. Saya laki-laki yang masih ingin melakukan hubungan badan. Sedangkan kalau poligami mungkin tidak pantas lagi karena saya sudah umur 70. Oh, bagaimana saya ingin mengeluarkan, mohon maaf, air mani saya?" Maka kata Ustaz, "Bapak masih punya istri?" "Iya." "Maka lakukan itu dengan istri." Lakukan itu dengan istri. Dalam artian, bukan pada kemaluan, akan tetapi sang istri mengeluarkan air mani suaminya. Baik, dengan apa saja. Nah, ini menunjukkan bagaimana ibu-ibu perhatian kepada hak ini. Ya, jangan sampai diremehkan. Beberapa pasangan selingkuh gara-gara melalaikan hak ini. Yaitu hak untuk tidak melayani, untuk melayani suami di atas ranjang. Beberapa ibu selingkuh atau beberapa suami berselingkuh gara-gara meremehkan hak-hak ini. Ini ibu-ibu, saudari-saudari. Saya lanjutkan ya. "Ia berkata, aku katakan, jika ia sedang haid dan tidak ada baginya dan suaminya kecuali tidak ada bagiannya dan suaminya kecuali satu tempat tidur dan satu kain alas tidur, apa yang dapat dilakukan?" Maksudnya gini. Kami kan haid, wahai Aisyah. Sedangkan kasur kami cuma satu. Sarung kami, selimut kami cuma satu. Artinya kalau tidur sama-sama dikhawatirkan nanti bergaul saat haid. Dan itu dosa besar. Maka Aisyah menjawab, hendaknya ia mengencangkan kain pembalutnya. Lalu tidur bersamanya. Maka bagi suaminya adalah apa yang ada di atas itu. Kencangkan, kalau ibu-ibu lagi haid. Maka pakailah pembalut, kemudian celana dalam atau celana panjang, maka ataupun sarung ataupun rok, maka suami bisa menikmati istrinya, mohon maaf, dari pusar ke atas. Itu maksud Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Maka bagi suaminya adalah apa yang ada di atas itu maksudnya. Kuberitahu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau pernah bermalam bersamaku. Lalu aku menggiling gandum dan aku buatkan roti. Beliau lalu masuk dan menutup pintu. Lalu beliau masuk masjid. Apabila akan tidur, beliau tutup pintu dan beliau tutup kirbah dan cawan. Kirbah artinya tempat minuman terbuat dari kulit. Ya, teko yang terbuat dari kulit. Dan cawan, cawan gelas. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW kalau mau tidur beliau menutupi semua itu. Serta beliau matikan lampu. Maka aku tunggu beliau hingga beliau kembali agar aku dapat memberinya makan roti pipih. Tetapi beliau tidak juga kembali hingga aku tertidur. Beliau lalu terganggu oleh dingin. Beliau lalu menemuiku dan berkata, hangatkanlah aku, hangatkanlah aku. Ini bahasa Rasulullah SAW kepada istrinya, agar mengajak istrinya bergaul. Hangatkanlah aku, hangatkanlah aku. Maka aku katakan, aku sedang haid. Aisyah radhiyallahu anha paham. Wahai Rasulullah, aku sedang haid. Ya, mohon maaf ya ini. Beliau bersabda, renggangkanlah kedua pahamu. Maksudnya bukalah kedua paham. Maka ku renggangkan kedua pahaku. Beliau lalu meletakkan pipi dan kepalanya di atas pahaku. Hingga beliau merasa hangat. Lalu seekor domba piaran tetangga menghampiri. Lalu domba itu masuk dan menuju roti, kemudian mengambilnya dan pergi sambil membawanya. Aku lalu menggerakkan badanku dari Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian beliau bangun. Aku mengejar domba itu ke pintu. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ambillah apa yang dapat engkau rebut dari rotimu. Dan jangan engkau ganggu tetanggamu karena dombanya. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengganggu tetangga. Tapi yang paling berkesan cerita ini adalah bagaimana Rasulullah SAW berhubungan dengan istrinya saat istrinya haid. Dan perlakuan seorang suami saat istrinya haid mudah. Bagaimana seorang suami berlaku dengan istrinya saat istrinya haid? Maka jawabannya adalah saat istrinya haid, maka seorang suami bisa melakukan apa saja kecuali nikah. Maksudnya nikah di sini adalah kecuali memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Rasulullah SAW bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah segala sesuatu saat istrimu haid kecuali nikah, yaitu memasukkan kemaluan dalam kemaluan. Maka berbuat apa saja saat istri haid, saat ibu-ibu saudari-saudari haid, kemudian suami ingin minta digauli, maka apa saja, asalkan jangan masukkan kemaluan dengan kemaluan. Ini ibu-ibu saudara-saudara muslimah. Tapi hadisnya lemah, ya, karena di dalamnya terdapat Umarah bin Ghurab. Umarah bin Ghurab ini adalah dilemahkan oleh para ulama. Hadis terakhir dalam bab ini, di 121. Qala hadatsana Sulaiman bin Daud Abu Rabi, qala hadatsana Ismail bin Ja'far, qala hadatsana Al-Ala bin Abdurrahman An-Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Sulaiman bin Daud Abu Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'la bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ini hadis pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat haramnya seorang tetangga menyakiti tetangganya, membuat tetangganya tidak aman dalam hal apapun, keamanan ataupun kenyamanan, ya. Haramnya menyakiti tetangga, karena seorang tetangga semestinya dia menjaga keamanan bagi tetangganya. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat pelajaran tidak masuk surga. Nah, kata-kata tidak masuk surga saya sering mengatakan. Apa bu maksudnya? Apakah selamanya? Atau bagaimana? Saya sering menjelaskan tidak masuk surga. Karena akidah ahlu sunnah wal jamaah, orang yang tidak masuk surga hanya orang kafir, musyrik, munafik, akbar. Nah, lalu ini kok bukan kafir, bukan musyrik, menyakiti tetangga saja, tapi kok tidak masuk surga? Apa maksudnya tidak masuk surga, bu? Nah, ada yang bisa jawab? Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Nah, ada yang bisa jawab, bu? Apa, bu? Tidak masuk surga dalam golongan pertama. Ya, itu betul. Catat bu ya, yang dimaksud dengan tidak masuk surga, tidak masuk surga dalam golongan pertama. Yang kedua bu, tidak masuk surga kalau halalkan dosa menyakiti tetangga. Kalau menghalalkan, maka tidak masuk surga. Yang ketiga, apa maksud tidak masuk surga? Tidak masuk surga karena saking lamanya di neraka. Nah, itu tiga jawaban, Bu. Jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa. Jadi masalahnya, kan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya tidak masuk surga itu hanya untuk orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik akbar. Tetapi kenapa di sini menyakiti tetangga tidak masuk surga? Maka jawabannya ada tiga tadi. Yang pertama apa, Bu? Tidak masuk surga bersama golongan pertama. Yang kedua apa? Tidak masuk surga kalau menghalalkan menyakiti tetangga. Yang ketiga, tidak masuk surga karena saking lamanya di neraka. Jangan lupa itu, Bu, ya. Itu perkara akidah. Jangan sampai keliru. Baik, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tidak tahu apakah ibu-ibu ingin kajian khusus perempuan, khusus sifat puasa Nabi, ataukah cukup dengan malam Kamis saja. Gimana, nanti beritahu ke keluarga saya kalau seandainya memang ada yang ingin khusus, karena hukum-hukum khusus perempuan puasa ada sedikit perbedaan, ada sedikit penjelasan. Tapi kalau seandainya mencukupkan dengan malam Kamis, maka insya Allah juga sudah mencukupi. Allahu a'lam. Jika suami berkeinginan ketika istri mandi di kamar mandi, apakah harus dilayani di dalam kamar mandi juga? Iya. Bawa gulingnya kamar mandi. Iya, wajib dilayani walaupun di kamar mandi. Ya. Halus tapinya setelah kamar mandinya, ada tahu urusan ulun. Yang penting dilayani. Ya. Karena khilaf, ada seseorang yang telah menerima money politik. Khilaf ini. Kok bisa khilaf? Dan kini dia menyesal, apakah uang tersebut boleh diberikan kepada keluarga atau keponakannya yang lagi memerlukan uang. Menerima uang sogokan pada pilpres, pilkada, haram. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu ar-rasyi wal murtasyi. Allah melaknat orang yang memberikan uang sogokan dan yang menerima uang sogokan. Lalu uangnya digimanakan? Maka kembalikan kepada kepentingan kaum muslimin. Ya, wallahu alam. Apakah hukumnya oral seks? Jawabannya khilaf di antara ulama. Pendapat ada yang mengatakan haram. Karena Allah berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka dan menjaga kemaluan illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya hanya kemaluan istrinya saja yang cocok untuk kemaluannya. Hanya kemaluan istrinya saja yang cocok untuk kemaluannya. Hanya kubul istrinya yang cocok untuk kemaluannya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tidak haram kecuali ketika air madzi atau kencing, mohon maaf, masuk ke dalam mulut. Ketika air madzi, air, mohon maaf, bening, kental, keluar sebelum mani. Atau air kencing keluar dalam mulut. Maka ini haram. Kenapa tidak haram? Karena Allah berfirman, nisa'ukum harthul lakum, fa'tu harthakum anna syaitu. Istri kalian adalah lahan cocok tanam bagi kalian. Maka datangilah istri kalian dari arah yang kalian sukai. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa menikmati istri dari arah mana saja dan apa saja, ya, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Itu khilaf di antara ulama. Jika kita bertanya tentang seseorang yang akan menjadi pasangan kita, lalu diceritakan tentang kekurangan atau aibnya kepada kita, apakah itu termasuk ghibah? Maka jawabannya, seseorang yang mencari biodata dari calon pasangan, maka dia semestinya mencari biodata yang valid. Dan apabila dalam pencarian biodata tersebut dia dapat data-data, maka ini bukan ghibah, asalkan tidak berlebihan. Ini bukan ghibah, asalkan tidak berlebihan. Wallahu a'lam. Saya pernah menegur tetangga belakang rumah ketika dia membangun rumahnya, dindingnya sesuai batas rumah. Namun pembuangan air, atap tiritisan masuk ke tanah saya. Mungkin dia marah. Sampai sekarang tidak menegur, apakah saya termasuk mengganggu tetangga, tidak berbuat baik. Maka jawabannya, tidak tahu kita apakah dia marah atau tidak. Tetapi berusahalah terus berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga. Wallahu a'lam. Jika orang lain tersinggung dengan ucapan kita saat menegur atau menasihati, apakah kita termasuk zalim? Tidak. Kan namanya juga menasihati. Nasihat itu kadang-kadang diterima, kadang-kadang tidak. Dan nasihat itu baik, kadang-kadang pahit. Namanya juga menasihati. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tawasaw bil haq. Saling tolong menolong di dalam, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran. Dan biasanya kalau sudah terjadi saling nasihat menasihati, maka harus ada yang sabar. Karena bisa diterima, bisa tidak. Makanya Allah berfirman setelahnya, wa tawasaw bis sabar. Selama dia menasihati dalam kebaikan, mencegah yang mungkar, memerintahkan yang ma'ruf, maka ini bukan kezaliman. Meskipun yang dinasihati mungkin marah. Karena saya sering cerewet, suka menegur hal-hal yang tidak sesuai. Apalagi melihat adik yang suka malas-malasan. Nah ini tidak mengapa, ini nasihat. Tetapi alangkah lebih baik lagi nasihatnya dengan santun dan lembut. Tetapi untuk berbuat zalim, tidak. Ya, selama orang menasihati, dan nasihat itu kan artinya menginginkan kebaikan. Menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Maka ini tidak berbuat zalim. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap seorang istri jika mendapati suaminya melakukan keharaman atau selingkuh? Na'udzubillah. Kemudian berjanji untuk bertobat, namun beliau berniat ingin menikahi selingkuhannya tersebut sebagai bentuk taubatnya. Apakah boleh istri meminta cerai? Bukan karena menentang poligami, tapi poligami dengan cara tersebut menurut ulun kada sehat. Karena lemahnya iman dan kurangnya ilmu saya yang sudah lelah memberi kesempatan suaminya untuk kembali. Karena sudah berulang kali, baik karena perselingkuhan maupun sikap kasar. Apakah salah sikap istri tersebut tidak memberi kesempatan suami memperbaiki? Maka jawabannya yang jelas, pian belum siap di poligami. Itu intinya. Ya, itu dia. Kalau suaminya bertobat, kemudian dia ingin menikahi perempuan tersebut, ya sudah, sebenarnya dia sudah menikah. Sebenarnya dia sudah bertobat dengan menikahi perempuan tersebut. Tapi kalau seandainya istri tadi, ya, yang bertanya ini, tidak sanggup suaminya berpoligami dengan cara seperti itu, dan dia ingin meminta cerai, maka itu hak istri. Itu hak istri. Tapi saya tidak menganjurkan. Ya, saya tidak menganjurkan. Yang saya anjurkan adalah seorang istri mengajak suaminya untuk lebih takut kepada Allah, untuk lebih takut siksa Allah, karena dia telah mengkhianati perjanjian yang suci, yang kokoh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau suaminya ternyata dia ingin berpoligami dengan wanita selingkuhannya tersebut, menikah secara resmi, maka pada saat itu keputusan di tangan, maksud keputusan di sini melanjutkan atau tidak melanjutkan pernikahan tersebut di tangan sang istri. Kalau seandainya dia merasa tidak sanggup, maka dia berhak untuk meminta cerai. Kalau seandainya dia merasa sanggup, maka dia bersabarlah dengan keadaan seperti itu. Dengan catatan, dia meminta kepada suaminya agar berbuat adil kepada istrinya. Adapun perkataan kasar tadi, nah itu salah satu syarat atau salah satu alasan tepat untuk meminta cerai kepada suaminya. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau suaminya, perhatikan sholatnya tetap 5 waktu, apalagi kalau di masjid, kemudian dia menafkahi istri dengan baik dan benar, maka lebih baik dia ajak suaminya untuk merubah sikapnya, yaitu tidak kasar kepada istri, kemudian dia tidak berselingkuh lagi, baik kepada nanti kepada wanita yang ketiganya. Adapun masalah berpoligami, seperti yang sudah saya ungkap, itu dikembalikan kepada kekuatan sang istri menghadapinya, apakah sabar atau tidak. Wallahu'alam. Adapun dari sisi dia minta cerai berdosa atau tidak, si istri ini berdosa atau tidak karena minta cerai karena perbuatan suami seperti itu, maka tidak berdosa. Wallahu'alam. Uluns mau tanya. Uluns? Kok ada uluns? Berhubungan dengan pelayanan suami, bagaimana bila keadaan suami minta berhubungan badan, tapi ulun minta delay? Dosakah ulun mendelaykan ajakan suami? Tapi suami setuju saja kalau didelay, Ustaz. Karena alhamdulillah suami sangat mengerti keadaan ulun. Misal mintanya pagi, ulun delay ke sore dan suami oke. Bagaimana itu, Ustaz? Ada sebuah maskapai di Indonesia ini yang selalu delay. Let is our name. Let is our name. Ya. Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Ada hadis yang berbunyi, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih fata'ba fabata ghadbana la'anathu al-mala'ikah hatta tusbih." Jika seorang suami, perhatikan yang ibu minta delay tadi, jika seorang suami, dan saya minta izin, saya akan masukkan nanti ke Instagram saya ini. Ya. Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, kemudian istrinya menolak dan suaminya murka. Lihat di situ batasannya. Suaminya murka. Maka para malaikat akan mendoakannya, mendoakan mendapatkan laknat sampai pagi. Kata-kata murka ini menjadi batasan bagi istri. Kalau seandainya dengan delay tersebut suami oke-oke saja, maka ini berarti tidak masuk ke dalam hadis tadi. Karena mungkin suami memahami istrinya. Dia sedang capek, dia sedang marah, dia sedang letih. Atau suami juga melihat istrinya yang mungkin ingin berdandan dahulu dan semisalnya, agar persiapannya lebih matang melayani suaminya. Selama suaminya tidak marah, maka delay it's okay. Ya, selama suami tidak marah, delay it's okay. Tapi ada laki-laki yang tidak bisa didelay. Maka hati-hati dengan laki-laki seperti itu. Jangan sampai kita mendatangkan laknat dari para malaikat untuk diri kita sendiri. Saya pernah dicurhati oleh seorang perempuan. Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang hiperseks? Kami di kampung, Ustaz. Saya ke sawah. Alhamdulillah, kata beliau, saya alhamdulillah bercadar. Dan saya pergi ke sawah. Otomatis baju orang bercadar pun saya pakai. Lebar, jilbab lebar, kadang-kadang kotor. Karena ke sawah. Tapi suami, ketika kita pulang dari sawah, kemudian sampai ke rumah, saya belum berbersih-bersih. suami langsung ingin meminta hubungan di atas ranjang. Kadang-kadang Ustaz, saya masih letih, saya masih capek, kaki, tangan masih kotor, ya. Dan suami jika tidak dilayani maka akan marah. Maka yang seperti ini asal hukumnya adalah tetap wajib untuk melayani suaminya, sekotor-kotornya. Ustaz, masih banyak tanah liat, biarkan. Ya, kecuali yang sudah tidak sanggup lagi. Nah, itu baru ada hadisnya, illa ma ajaztu anhu, kecuali yang aku sudah tidak sanggup lagi. Nah, baru boleh dia untuk menolak ajakan suaminya, mungkin karena keletihan, kecapean dan semisalnya. Bahkan dan wanita ini saya katakan boleh dia menolak karena suaminya waktu itu hipersek. Si fulana ini bercerita, bahkan Ustaz, kadang saya ingin buang air kecil dulu, tidak diizinkan. Nah, ini menyakiti istri, ini tidak diperbolehkan, ya. Wallahu a'lam. Jadi delay it's okay, selama tidak suaminya marah. Tapi hati-hati, kadang-kadang suaminya senyum-senyum, tidak marah, ya. Tapi kalau keseringan seperti itu nanti dia mencari yang lain, yang tanpa delay. Ya, yang tanpa delay. Ini hati-hati ibu-ibu, saudara-saudara muslim. Apakah batal wudu seorang ibu yang bersentuhan dengan anaknya yang belum dikhitan? Maka tidak batal. Asal hukumnya tidak batal seorang perempuan bersentuhan dengan laki-laki, kecuali apabila menyebabkan keluar mani. Wallahu a'lam. Apakah kebutihan itu najis? Apakah keputihan itu najis? Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimin yang dimuliakan oleh Allah, khilaf di antara ulama. Ya, khilaf di antara ulama. Apakah keputihan yang keluar dari kemaluan perempuan itu najis? Maka asal hukumnya begini. Kullu ma kharaja minas sabilain fahuwa yang yunqidul wudu, segala sesuatu yang keluar dari dua lubang, mohon maaf, lubang kubul dan lubang dubur, segala sesuatu yang keluar dari lubang, dua lubang, maka dia adalah membatalkan wudu. Ya, maka dia adalah membatalkan wudu. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang pertama bahwasanya keputihan najis karena dia keluar dari dua lubang. Ada pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya keputihan tidak mengeluar, tidak najis. Kenapa demikian? Karena keputihan bukan kotoran seperti air kencing dan juga buang air besar. Ya, air kencing dan juga buang air besar. Dan ini pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan Imam Ahmad. Dan belum ada dalil bahwa keputihan membatalkan wudu. Kalau seandainya ada dalilnya maka ini saya akan disebutkan karena perempuan tidak akan lepas dari keputihan. Jadi pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, bahwa keputihan tidak membatalkan wudu, wallahu alam. Dan juga tidak najis. Bagaimana sikap saya menghadapi tetangga yang membuang muka kepada kita setiap kali ketemu? Saya sudah berusaha menyapa karena saya merasa teman sekajian, walau tidak pernah bersapa. Saya tetangga baru pindah ke sebelah rumahnya. Mungkin dia merasa saya orang baru ngaji yang belum pantas berteman dengan beliau. Jangan bersu'udzan terhadap orang, tetaplah bersalaman. Kalau perlu kasih hadiah, selama dia tetangga kasih hadiah, ya, kasih makanan yang kita masak dan semisalnya. Dalam hal ini berlakulah hadis Rasulullah SAW, tahadu tahabu, yang artinya tolong menolonglah apa, saling kasih hadiah lah, niscaya kalian akan saling mencintai. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Sekali lagi saya butuh beritanya, kalau seandainya nanti ingin mendalami puasa khusus untuk perempuan, karena ada masalah-masalah yang khusus untuk perempuan, maka silahkan mungkin bisa Kamis depan atau Kamis selanjutnya. Atau kalau seandainya mencukupkan malam Kamis, kajian setiap malam Kamis, maka itu sudah mencukupi juga. Ini yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.